Konsultasi Syariah. Hukum menggunakan PayPal. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Takyif fikih PayPal. Tiga catatan mengenai PayPal. 1. PayPal adalah rekening virtual dalam bentuk dolar. 2. Bagi yang menggunakan uang rupiah, harus dikonversi ke dolar. 3. Untuk verifikasi, harus menggunakan kartu kredit atau kartu kredit virtual. Untuk yang pertama, rekening virtual dalam bentuk dolar. Ketika orang memiliki PayPal dalam bentuk dolar, hakikatnya dia menitipkan uang dolar kepada penyelenggara PayPal. Transaksi ini dibolehkan, tidak ada yang bermasalah, seperti umumnya wadiah. Kedua, bagi pengguna rupiah, harus dikonversi ke dolar. Terjadilah transaksi SORF, tukar-menukar uang rupiah dengan uang dolar. Transaksi ini diperbolehkan selama dilakukan secara tunai. Dalam hadis dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika emas barter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur, yaitu gandum halus, ditukar dengan gandum bur, gandum syair atau kasar ditukar dengan gandum syair, kurma ditukar dengan kurma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan tunai. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan tentang dua aturan cara penukaran mata uang. 1. Jika tukar-menukar itu dilakukan untuk barang yang sejenis, wajib sama kuantitas dan tunai. Misalnya, emas dengan emas, rupiah dengan rupiah, atau dolar dengan dolar. Jika barter dilakukan antar barang yang berbeda, namun masih satu kelompok, syaratnya wajib tunai. Misal emas dengan perak, rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit, dan seterusnya. Karena itu, ada orang yang jual beli saldo PayPal dengan alat pembayaran rupiah, maka saldo PayPal harus diserahkan begitu rupiah dikirim. Karena jika ada yang tertunda, riba nasiah. Hingga di sini, transaksi jual beli saldo PayPal selama tunai hukumnya dibolehkan. Adanya keuntungan atau selisih harga tidak menjadi masalah, mengingat beda mata uang, termasuk fluktuasi kurs dolar terhadap rupiah, karena yang dipersyaratkan hanya satu, yaitu tunai. Ketiga, harus menggunakan kartu kredit untuk verifikasi. Bagian ini yang bermasalah. Akun PayPal tidak bisa difungsikan jika tidak diverifikasi, meskipun keberadaan kartu kredit tidak berpengaruh pada kondisi saldo PayPal. Jika dalam pilihan di atas bisa menggunakan kartu kredit virtual seperti Pioneer atau NetTeller, maka menggunakannya lebih bagus, sehingga tidak berurusan dengan kredit bank. Bagaimana jika menggunakan kartu kredit asli? Dalam kasus ini ada dua catatan. 1. Hukum membuka kartu kredit tanpa utang dengan bunga 0%. 2. Menjamin bahwa pengguna tidak akan terkena denda atau penalti selama menggunakan kartu kredit. Yang perlu kita perhatikan, ketika seseorang membuka kartu kredit dengan bunga 0% dan tidak dia gunakan untuk berutang, namun bisa dipastikan dia menyetujui salah satu klausul bahwa jika nasabah melakukan penunggaan utang, akan dikenakan denda sekian persen dari nilai utang yang tertunda. Klausul ini merupakan kesepakatan riba. Jika nasabah sepakat, berarti dia menyepakati perjanjian riba, meskipun nasabah menjamin dirinya tidak akan sampai mengalami penalti. Dalam fatwa Islam ditegaskan, menggunakan akun PayPal dibolehkan, selama kartu kreditnya syar'i, artinya tidak ada unsur dan kesepakatan riba. Ada pertanyaan yang diajukan ke lembaga fatwa Islam mengenai PayPal. Jawaban dari fatwa Islam, tidak masalah menggunakan akun situs ini, yaitu PayPal, dan membayar fee senilai layanan yang diberikan, yaitu transfer pembayaran transaksi online dari pembeli ke penjual. Hanya saja, transaksi yang dilakukan wajib menggunakan kartu kredit Visa yang syar'i. Fatwa Islam. Berdasarkan kesimpulan ini, untuk verifikasi, kami hanya menyarankan menggunakan kartu kredit virtual seperti Pioneer atau NetTeller. Meskipun berbayar, dalam rangka menghindari kesepakatan ribawi, apalagi sekarang sudah banyak layanan dompet virtual yang menjual PayPal balance sehingga tidak perlu memiliki kartu kredit untuk verifikasi. Demikian, Allahu A'lam.